lagi. Jangan balik-balik aku yang menjanji. Biar ku sendiri tanpa kamu lagi. Dan jangan kembali waktu dengan janji yang tak pasti.